Tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku atau menisbatkan diri kepada selain bapaknya, padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya, kecuali dia kafir. Ya. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum, padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa artaddat alaihi illam yakun sahibu kadhalik. Dan tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan, tidak pula menuduh dengan kekafiran, kecuali akan kembali kepada orang yang menuduhnya jika yang dituduh itu ternyata tidak benar. Artinya ternyata tidak kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi hadis Wasilah bin Al-Asqa, dan di dalam hadis Wasilah bin Al-Asqa dengan lafaz inna min a'dhamil fira an yad'i ar-rajul ila ghairi abih. Sesungguhnya dusta, di antara dusta yang paling besar, seseorang menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Au yuriya aynahu malam taro, atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya. Ya, dia mimpi ya ketemu Nabi padahal enggak. Mimpi begini-begini padahal enggak. Au yaqul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul, atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ucapkan. Baik, ya. Hadis ini menunjukkan yang pertama, haramnya menisbatkan kepada selain bapak kandung. Kalau kita menisbatkan kepada bapak angkat, boleh tidak? Hah? Antum misalnya diangkat sama seseorang, kemudian antum menisbatkan kepada bapak angkat itu, boleh tidak? Boleh, justru itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Maka kata Nabi apa? Siap buka apa? Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya dalam keadaan ia tahu itu bapaknya, kecuali ia kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir di sini, Pak? Kafir non-muslim? Bukan. Kafir yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, atau yang disebut dengan kafir kecil. Karena kafir itu ada dua macam. Ada kafir besar, maka ini pelakunya disebut non-muslim. Non-muslim artinya bukan muslim. Kalau bukan muslim apa? Kafir, selesai. Iya. Sekarang kalau disebut non-muslim, kira-kira masuk surga nggak, Pak? Enggak. Iya. Kalau non-muslim artinya dia bukan muslim lagi, khalas. Pasti neraka kalau ia mati di atasnya. Ini namanya kafir besar. Nah, itu yang dimaksud ya dalam firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Yang dimaksud dalam ayat ini itu kafir besar. Ya. Kafir yang kedua yaitu kafir kecil. Siapa kafir kecil? Yaitu semua perbuatan dosa besar disebut kufur, di mana pelakunya tidak disebut kafir, tapi pelakunya disebut fasik. Tapi perbuatannya disebut kufur. Iya. Makanya kalau kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, penyebutan kata kafir itu untuk dua makna tadi, Pak. Kafir yang pertama yaitu kafir besar, yaitu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan pelakunya tidak disebut muslim. Dan kafir besar itu ada 6 jenis. Jenis yang pertama, siapa yang masih ingat? Nah, kafir takdzib. Apa itu kafir takdzib? Hah? Siapa yang masih ingat? Ini udah pernah kita bahas loh. Jenis 6 jenis kafir besar. 6 jenis kafir apa? Besar. Yang pertama kafir takdzib, yaitu mendustakan Islam dengan hatinya dan perbuatannya. Artinya dia meyakini Islam dusta. Dia juga mengucapkan dengan lisannya Islam dusta. Yang kedua, kafir apa? Kufur apa? Hah? Udah pernah loh. Ini pada kemana ini? Kufur juhud. Kufur apa? Juhud. Kufur juhud itu adalah meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tapi mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Kufur apa itu? Kufur juhud. Apa tadi kufur juhud, Pak? Meyakini kebenaran Islam dengan apa? Mendustakan dengan apa? Lisan dan perbuatan. Contohnya apa? Firaun. Firaun yakin seyakin-yakinnya, Pak, bahwa Nabi Musa itu benar. Tapi Firaun mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Ya, karena kezoliman dan kesombongan mereka. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Pak, umat-umat para nabi itu rata-rata kafirnya kafir jenis ini. Kafir jenis apa? Kufur juhud. Lihat Namrud. Namrud sebetulnya yakin Nabi Ibrahim benar. Cuma masalahnya dia menentang dengan apa? Lisannya, mendustakan dengan lisannya. Abu Jahal, Abu Lahab yakin Nabi Muhammad apa? Benar. Tapi ia mendustakan dengan lisan dan perbuatannya. Makanya kata para ulama, ya, kufur umat-umat para nabi itu rata-rata dari bab kufur juhud, bukan kufur takdzib. Di zaman terdahulu, Pak, kufur takdzib itu sedikit. Ya. Rata-rata kufurnya kufur juhud. Yang ketiga itu kufur apa? Kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Apa itu kufur enggan dan sombong? yaitu meyakini kebenaran Islam dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini Islam benar, lisannya pun mengucapkan akan kebenaran Islam, tapi ia tidak mau tunduk kepada Islam karena kesombongannya dan keengganannya. Contohnya kufur siapa? Hah? Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib meyakini Rasulullah itu benar, Pak. Abu Thalib pun juga bersyair dengan syair yang menunjukkan akan kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib tidak mau masuk Islam karena keengganan dan kesombongannya, enggak mau masuk Islam. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih untuk meninggal di atas agama nenek moyang. Ini namanya kufur iba wal istikbar. Kufur besar. Yang keempat apa? Kufur nifaq. Apa itu kufur nifaq? Meyakini Islam itu dusta dengan hatinya, tapi membenarkan dengan lisannya. Nah, kufur nifaq ini kebalikan kufur apa? Juhud. Kalau kufur juhud tadi apa tadi? Meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tapi mendustakan dengan lisannya. Kalau kufur nifaq kebalikan, mendustakan Islam dengan hatinya, tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatannya. Contohnya orang munafik. Orang munafik lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut sholat, ikut puasa, haji, tapi hatinya meyakini Islam itu dusta. Dia menyembunyikan kekafirannya. Ini namanya kufur apa? Kufur nifaq. Yang keberapa? Yang kelima, kufur i'rab. Kufur i'rab. Apa itu kufur i'rab? Kufur i'rab itu adalah tidak membenarkan kufur i'rab itu artinya tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Dia mengatakan saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan. Saya sih tengah-tengah aja. Maka pelakunya disebut i'rab, berpaling. Ya. Yang keenam, kufru syak. Kufur ragu. Meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran risalah para rasul. Dia mengatakan saya ragu akan kebenaran Islam. Saya ragu akan kebenaran para nabi dan rasul. Saya ragu akan kebenaran adanya hari kiamat. Wah, ini termasuk kufur besar. Jadi kufur besar ada berapa macam? 6. Ya, ingat tuh. Nanti kalau besok ditanya-tanya lagi, kudu bisa jawab ya. Ya, sama cuma dicatat tapi enggak diapalin. Nah, kemudian ada kufur kecil. Nah, kufur kecil ini apa? Itu dosa-dosa besar. Semua dosa besar itu termasuk kategori kufur kecil. Ya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nar fa idza aktaru ahlihan nisa yakfurna al-ashir." Aku melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Mereka kafir kepada suami itu, kafir kepada suami. Ya. Contoh lagi, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Kufrun duna kufrin, akan tetapi ia kufur di bawah kekufuran. Ghairu mukhrijin minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari millah Islam. Pelakunya masih disebut muslim, tapi fasik dengan dosa-dosa besarnya itu. Walaupun para ulama memberikan perincian bahwa orang yang melakukan kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau disertai dengan istihlal, meyakini halalnya perbuatan itu. Contoh misalnya, kalau ada orang mengatakan saya meyakini zina halal, padahal dia tahu bahwa zina itu apa? Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Murtad di agama Islam. Kalau ada orang berkata, saya menurut saya sih riba boleh-boleh aja, padahal tahu yang akan haramnya riba, maka para ulama berijma sepakat mengatakan bahwa pelakunya murtad dari agama Islam. Atau misalnya ada orang berkata, menurut saya sih sholat 5 waktu gak wajib, padahal sudah menjadi ijma para kaum muslimin dan dalil sudah jelas akan wajibnya sholat 5 waktu. Tapi dia mengatakan, enggak wajib, enggak masalah, ditinggalkan. Maka yang seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Maka dari itu, kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau ada meyakini kehalalannya. Ya. Karena dia termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham tidak, Pak? Paham sampai di sini? Nah ini, Pak. Maka yang disebut non-muslim yang mana? Kufur besar. Pelakunya bukan muslim, alias kafir. Iya. Dan ingat, lafaz kafir itu lafaz Al-Quran dan hadis, Pak. Iya. Kita menyebut kafir itu bukan berarti kita manggil penduduk Indonesia yang non-muslim, kita katakan kafir, kafir, enggak. Iya. Dan juga gak pernah ada di KTP-nya, KTP misalnya agama kafir gitu, gak ada. Cuma masalahnya sengaja dibesar-besarkan di zaman sekarang. Wallahualam, ada tujuan apa, hanya Allah yang maha tahu. Iya. Yang jelas, kalau kafir itu mau diganti, nanti surat Al-Kafirun diganti apa? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Mau diganti non-muslim? Kan mungkin lah, itu lafaz Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Taib ya akhal Islam, azani Allah wa ya. Kita lanjutkan faedah selanjutnya dari hadis ini. Bahwa tidak boleh sembarangan menuduh orang itu fasik atau kafir. Karena orang yang menuduh seseorang fasik atau kafir dan ternyata pelakunya tidak demikian, itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Iya. Sama halnya misalnya kita menuduh seseorang ahli bid'ah, padahal bukan ahli bid'ah, hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Misalnya Anda memandang si fulan ahli bid'ah, sementara yang satu memandang si fulan belum sampai ahli bid'ah. Kemudian Anda memaksakan pendapat Anda dan mengatakan, oh kamu berarti jangan-jangan kamu ahli bid'ah. Nah, ini enggak benar. Atau misalnya dalam masalah yang sifatnya para ulama pun berbeda pendapat, masalah kunut subuh, apakah itu sunnah atau hukumnya apa? Ya, tidak disyariatkan atau sudah sampai kepada bid'ah. khilaf para ulama. Kemudian antum ketika melihat teman antum ikut angkat tangan kunut subuh langsung tuduh ahli bid'ah. Ini bahaya, Pak. Karena menuduh orang ahli bid'ah itu sama dengan menuduh dia fasik. Ini tidak dibenarkan. Secara serampangan tuh enggak boleh. Hati-hati, ya. Faedah selanjutnya ya, akhi. Wah, termasuk dosa besar, bahkan kedustaan yang paling besar, yaitu seseorang mengaku-ngaku mimpi melihat sesuatu padahal enggak. Mimpi misalnya ketemu Nabi padahal enggak. Makanya kalau ada teman antum bilang, oh tadi malam saya mimpi ketemu Nabi loh, ya, maka yang kita lakukan apa, Pak? Tanya, bisa enggak kamu sifatkan? Ya wajahnya enggak kelihatan sih. Tak dulu. Ya. Kalau Nabi hanya mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihat aku, kata Rasulullah. Karena setan tidak bisa membentuk rupaku. Jadi setan itu tidak mampu membentuk rupa Rasul, tapi setan mampu ngaku-ngaku saya Rasul. Ya. Jadi kalau misalnya dalam mimpi saya Rasul, terus nggak kelihatan wajahnya, jangan-jangan setan itu, Pak. Coba sifatkan, saya ngelihat, ya, tapi nggak ada jenggotnya, ya itu bukan Rasul. Rasulullah jenggotnya tebal. Saya ngelihat tapi rambutnya keribu. Wah, dajjal tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya bagus, ikal. Saya ngelihat tapi matanya sipit. Itu Rasulullah apa bukan? Rasulullah sallallahu enggak sipit. Saya ngelihat tapi hidungnya pesek. Ini orang mana? Rasulullah itu hidungnya mancung. Ya. Nah, ini dari itu siapapun yang mengaku misalnya saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib kita tanya dulu bagaimana sifat fisiknya. Ya. Ikhwat Islam azani Allah. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa di antara dusta yang paling dusta adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat berbahaya, Pak. Akan dianggap itu sebagai syariat dalam Islam, padahal bukan sama sekali. Ya. Makanya hati-hati kalau nge-share hadis itu jangan sembarangan, Pak. Kadang kita ngelihat ada hadis share aja padahal hadisnya palsu atau hadisnya ternyata dhaif. Zaman sekarang berapa banyak orang yang berani menisbat bikin sendiri hadisnya, bikin HR Bukhari Muslim. Orang kalau enggak langsung rujuk ke kitab Bukhari dan Muslim, langsung benerin aja. Wih, Bukhari Muslim ini sahih. Ternyata Pak Bukhari Muslim. Bukan Imam Bukhari. Nah, ini akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masuk bab qaulullah taala, bab firman Allah taala, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa taala. Hadis 41 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dhanbi indallahi akbar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ayyun? Qala an taqtula waladaka khashyata an yath'ama ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala antuzani bihalilati jarik. Qala wa nazalat hadhil ayat tasdiqan liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Wala yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sa'altu atau su'ila, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah bersabda, yaitu kamu menjadikan untuk Allah tandingan sementara Allah yang telah menciptakan kamu. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kemudian kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Artinya, karena takut gak kebagian rezeki. Kemudian aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian turunlah ayat ini membenarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah tuhan-tuhan yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan tidak pula mereka berzina. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa dosa yang paling besar, a'zamu dzamb, itu asyirk billah. Dosa yang paling besar adalah syirik. Tidak ada di dunia ini Pak dosa yang lebih besar dari syirik. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa pelaku syirik tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga untuk dia. Enggak mungkin masuk surga. Maka dari itulah ya akhi, perhatian kita terhadap pelajaran tauhid itu harus besar, harus kenceng. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya akhi, bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar syirik. Kemudian di bawahnya lagi membunuh anak yang tidak berdosa. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mereka punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Masya Allah ya. Kemudian diantara dosanya setelah itu apa? Berzina dengan istri tetangga. Kenapa Nabi menyebutkan berzina dengan istri tetangga? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Karena tetangga itu tempat kepercayaan kita. Kalau tetangga kita tidak bisa kita percaya, kepada siapa lagi kita akan menitipkan keluarga kita, rumah kita di saat kita pergi. Kalau ternyata kita punya tetangga yang buruk akhlaknya, yang berkhianat, ya musibah. Sedangkan Nabi mengatakan ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang solehat, yang kedua kendaraan yang nyaman, yang ketiga rumah yang luas, yang keempat tetangga yang baik. Istri solehat, kendaraannya nyaman, rumahnya bagus, tapi tetangganya buruk akhlaknya, pasti kita gak bakal bahagia. Iya. Nah ini akal Islam, azanillahu wa iyyakum. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau tanya, silakan. Saya punya saudara yang masuk Kristen. Bolehkah saya katakan dia kafir? Ya memang kafir. Apalagi? Ya. Semua yang di luar Islam dan tidak mau masuk Islam atau keluar dari Islam, pelakunya disebut apa? Kafir. Pelakunya disebut kafir, Pak. Jadi adakah syarat-syaratnya dari Islam tentang kapan kita bisa mengatakan seseorang itu kafir? Tadi kita sudah sebutkan semua yang jatuh kepada kufur besar tadi, Pak, pelakunya disebut apa? Kafir. Ya. Nah, itu orang-orang yang tidak mau masuk Islam, orang-orang yang di luar Islam, yang enggak mau masuk Islam atau orang-orang yang murtad dari agama Islam. Maka pelakunya kafir. Kalau misalnya disebut non muslim, ya kafir juga. Sebab non itu artinya apa? Bukan. Muslim apa? Bukan muslim. Berarti kalau bukan muslim sama dengan apa? Kafir, apalagi. Ya. Apa hukumnya wanita jadi polisi? Aduh jangan deh, mendingan juga perempuan di rumah aja. Allah berfirman, waqorna fi buyutikunna, para wanita tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Apalagi kan wanita kalau jadi polisi enggak boleh pakai jilbab. Ya. Belum ada peraturannya. Ya mudah-mudahan aja, ya. Ada peraturannya, boleh pakai jilbab syar'i. Wah, masya Allah. Tapi mustahil itu. Apakah bersekutu dengan dukun termasuk kesyirikan? Ini bersekutu dalam apa nih? Dagang, bisnis, hah? Atau bersekutu bersekongkol untuk menyakiti seseorang? Ya. Yeah. Kata Rasulullah, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Tidak akan diterima sholatnya berapa? 40 malam. Itu baru ngedatangin, Pak. Cuma mendatanginya aja itu sudah membuat sholat kita diterima berapa? Enggak diterima 40 malam, bayangkan. Itu baru mendatanginya. Gimana kalau membenarkannya? Ataslaman ada arrafan fasaddaqa bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, ya. Ya. Jadi ngeri. Nah, sekarang antum bersekutunya dalam apa? Ya, kalau disebut kesyirikan, kalau kamu bersekutu dengan dukun dalam artian bersekongkol untuk menyakiti seseorang dengan santetnya, kamu datang ke dukun dan bilang, santet dong si fulan. Ya. Tapi kamu tidak berbuat syirik. Ya, kamu masuk dalam ayat hadis tadi. Ya. Itu termasuk dosa besar banget tuh, sudah begitu menzolimi orang lagi dengan santet dan yang lainnya. Melakukan sihir itu perbuatan yang mengerikan dalam Islam, ya. Apa hukumnya mengangkat anak? Tapi kita menyembunyikan siapa orang tuanya pada anak itu, ya enggak boleh dong. Tetap dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Harus itu. Ya. Supaya kita tidak termasuk hadis tadi. Ya. Sebab nanti si anak ketika ia menisbatkan kepada selain ayahnya, mungkin si anak enggak dosa karena dia enggak tahu. Tapi antum yang tahu menisbatkan kepada diri antum, antum yang dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat Zaid bin Harithah, lalu dinisbatkan kepada beliau Zaid bin Muhammad, maka Allah turunkan ayatnya yang menegur Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ud'uhum li'abaihim. Nisbatkan mereka kepada bapak-bapak mereka. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rambut di bawah bibir termasuk jenggot? Iya, masuk. Mensteril kehamilan apa termasuk membunuh anak? Kalau menurut dokter, ini kandungannya ini lemah sekali. Dan kalau dia hamil lagi, resikonya tinggi misalnya. Dan menurut para ahlinya dan sudah konsultasi dengan beberapa ahli, semuanya jawabannya sama. Wah, ini harus disteril. Ya udah, enggak masalah, gimana lagi? Ya. Steril. Jadinya biasanya kalau sudah disteril enggak bisa hamil lagi, Pak. Iya. Maka antum kalau istrinya sudah disteril bisa kawin lagi. Biar punya anak banyak maksudnya. Meragukan orang Yahudi dan orang Nasrani kafir dengan dalil Al-Baqarah bagaimana? Seluruh ulama sepakat. Siapa yang ragu untuk mengkafirkan orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, bisa kafir dia. Ya. Udah jelas Allah dan Rasulnya menyatakan kafir dalam Al-Quran. Kemudian kita enggak mau mengkafirkan. Maka orang ini bisa apa? Kafir. Ya. Apa hukumnya mancing untuk hobi aja? Akhi, mancing tuh olahraga apa bukan? Hah? Mancing olahraga apa bukan? Ketika antum mancing, yang antum lakukan apa? Nunggu sambil melamunin apa? Kalau antum sambil mancing ngapalin Quran gak masalah, bagus. Selesai mancing sudah hafal satu lembar. Ajib, ini enggak mancing lamun. Waktu habis, zikir enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau antum mancing sambil mancing, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Enggak masalah, silakan aja. Ya. Makanya mancingnya sendiri mubah, enggak masalah. Cuma gunakan waktu memancingmu itu sebaik-baiknya, Pak. Ya. Dan juga enggak boleh habis dipancing ikannya dimasukin lagi. Itu namanya menyiksa, haram. Ya, enggak boleh. Boleh enggak sih bawa HP ke WC? Sekarang kalau HP antum simpan di luar, kira-kira hilang enggak? Kalau di rumah mungkin enggak masalah. Tapi kalau di WC umum, simpan di luar. HP-nya iPhone X lagi. Waduh. Iya. Enggak masalah, bawa aja kalau takut hilang. Dicuri orang. Bolehkah berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Ah, boleh, enggak masalah. Pendapat yang rajih boleh. Tapi kalau memang masih ada yang apa namanya? Yang enggak ada toiletnya, ya di luar, ya pilih yang itu. Saya sekarang laki-laki dan oleh ibu saya dinisbatkan ke bapak angkat. Saya seorang laki-laki, bukan sekarang ya, maaf. Saya seorang laki-laki dan oleh ibu saya dinisbatkan ke bapak angkat. Bagaimana hukum pernikahan saya? Dan apakah saya harus merubah surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah dan lain-lain? Itu dosa mereka, Pak. Kalau memang antum bisa untuk merubahnya, rubah. Tapi kalau memang sulit sekali untuk mengurus surat-surat tersebut, ya gimana lagi? Semoga Allah maafkan. Yang jelas, menisbatkan diri kepada selain bapak kandung itu haram dalam Islam, bahkan termasuk dosa besar. Iya. Kita bisa sholat ada yang apa nih? Kelupaan. Kemudian kita sujud sahwi. Doanya di waktu sujud apa? Sujud sahwi itu, Pak, bacaannya sama dengan sujud biasa. Ya. Sujud sahwi itu bacaannya sama dengan sujud biasa. Tidak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi. Seperti misalnya subhanalladzi la yashu atau yang lainnya itu dhaif hadisnya. Jadi tidak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sama dengan sujud-sujud yang lainnya bacaannya itu. Apa doa bangkit duduk antara dua sujud? Maksudnya bangkit duduk antara dua sujud. Doanya apa? Lah kalau dari sujud bangkit mau duduk di antara sujud, ya takbir lah, Pak. Allahu Akbar, kan gitu. Adapun doanya bisa Rabbighfirli itu dalam riwayat Tirmizi. Iya. Kalau imam di saat bangkit dari ruku hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lantas kita makmum jawabnya apa? Rabbana lakal hamdu. Dan itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama mengatakan makmum cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Berdasarkan hadis, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila ada menyalurkan zakat 2,5% tidak kepada satu orang tapi dibagi-bagi kepada beberapa orang, boleh? Boleh, enggak masalah, silakan aja. Selama orang-orang tersebut memang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat, mustahiknya dia. Apakah mandi haid sama urutannya dengan mandi junub? Tidak ada bedanya. Ya. Mandi haid, mandi besar dengan mandi junub sama saja. Cuman ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah wanita saat mandi haid itu wajib membuka uraian apa? Rambutnya atau tidak. Pendapat yang rajih wallahu alam harus. Adapun dalam mandi junub maka itu tidak wajib melepaskan apa namanya mengurai ikatan rambutnya. itu aja. Yang lainnya sama. Namun untuk wanita yang bersih dari haid dianjurkan setelah selesai mandi untuk menggunakan minyak kasturi khusus untuk haid itu. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 disebutkan dosa berkata atas nama Allah setelah dosa syirik. Apakah dosa berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu lebih besar dari dosa syirik? Kata para ulama, kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata atas Allah dengan tanpa ilmu? Karena berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu sumber semua dosa. Munculnya syirik karena berkata atas nama selain Allah, dengan berkata tanpa ilmu atas nama Allah. Munculnya kebid'ahan akibat daripada berkata tanpa ilmu. Munculnya kezaliman akibat berkata tanpa ilmu. Berapa banyak dosa dihalalkan gara-gara berkata tanpa ilmu. Bahkan ketika Rasulullah bersabda, la yastahillanna aqwamu min ummati, nanti akan ada umatku yang menganggap halal zina, sutra, arak dan alat-alat musik itu akibat berkata tanpa ilmu. Makanya berkata tanpa ilmu itu mengerikan, Pak. Oleh karena itu, ya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah menyebutkan di antara masalah perangai jahiliyah itu bahkan umdatud dolal, tiangnya kesesatan. Kata beliau, apa itu berkata tanpa ilmu atas Allah Subhanahu wa taala? Karena memang semua kesesatan munculnya dari itu. Berkata tanpa ilmu. Orang yang mengatakan, yang membela LGBT, berkata tanpa ilmu. Orang yang ya mengatakan yang penting hatinya dijilbabin walaupun enggak pakai jilbab, berkata tanpa ilmu. Ya, orang yang berbuat bid'ah, berkata tanpa. Orang yang mengatakan ini bukan syirik padahal itu jelas syirik, berkata tanpa ilmu. Makanya berkata tanpa itu ilmu itu ya mengerikan, Pak. Semua kesesatan, semua penyimpangan muncul gara-gara itu, berkata tanpa ilmu. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.